no kowe. Terus naku ramong ono neng lambe. Iyan kowe kelong ojo mong manang wai. Iyan aku salah jaluk pangapurane. Oh,